mengkhianati. Baru kini aku mengalami betapa sakitnya patah hati. Ya badan, mengapa begini? Tiada mungkin akan terobati luka karena patah hati ini. Kecuali ia mau kembali untuk hidup bersamaku lagi. Takkan bersemi bening cinta lagi, walaupun datang seribu pengganti. Kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa di sini.